Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'da. Al-ayatan yani qawluhu ta'ala alladhina qalu inna allaha ahida ilayna alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar. Qul qad ja'akum rasulun min qabli bil bayyinati wa bil ladzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin fa in kadzabuka faqad kudziba rasulun min qablik ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Orang-orang yang mereka berkata sungguh Allah telah membuat perjanjian kepada kami, menetapkan bahwa kami tidak boleh beriman kepada Rasul, kepada seorang utusan, sampai dia mendatangkan kepada kami korban. Ini sampai dia datang kepada kami membawa korban yang dimakan oleh api. Qul, katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah datang kepada beberapa orang Rasul sebelumku membawa keterangan yang jelas dan membawa apa yang kamu katakan. Sama seperti yang kamu minta, datang juga membawa korban yang dimakan oleh api. Falima qataltumuhum, mengapa kamu membunuh mereka? Kalau kamu benar, kalau kamu jujur, kalau mereka mendustakan engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum engkau. Mereka datang membawa keterangan, membawa zabur, kitab-kitab yang tertulis dan kitab-kitab yang memberikan cahaya. Nah, dua ayat ini, yang satu menerangkan tentang keadaan orang-orang ahlul kitab, sama orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, Yahudi, nah, yang kufur kepada Nabi Isa alaihissalam dan kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Masalah yang paling keras permusuhannya terhadap Islam dan kaum muslimin sampai hari ini. Allah menerangkan, kata beliau rahimahullah, yukhbiru ta'ala an hali ha'ula al-muftarin al-qailin inna allaha ahida ilayna ayya taqaddama ilayna wa awsa. Allah mendatangkan kepada kami dan memerintahkan alla nu'mina li rasulin, supaya kami tidak beriman kepada seorang utusan sampai dia datang kepada kami membawa korban yang dimakan oleh api. Artinya korban itu diterima dan disambar oleh api kalau dulu dari langit, itu menunjukkan rasul itu benar. Fajama'u, nah di sini mereka, kata beliau, jama'u bainal kadzib 'alallah, mengadakan dusta terhadap Allah. Artinya berbuat dusta atas nama Allah, mengadakan kebohongan. Wahasara ayat Rasul bima qaluhu, dan mereka membatasi tanda seorang itu Rasul adalah sebagaimana yang mereka sebutkan. Min hadal ifkil mubin, diantara kedustaan-kedustaan yang sangat nyata. Wa annahum, dan bahwasanya mereka, illam yu'minu bi rasulil lam ya'tihim bi qurbanin ta'kuluhun nar, bahwa mereka kalau tidak beriman kepada Rasul, ini ya, bahwa mereka semuanya tidak akan beriman kepada Rasul yang tidak mendatangkan kurban kepada mereka yang dimakan oleh api. Fahum fidalik muti'una li rabbihim. Jadi menurut mereka, kalau kami tidak beriman kepada Rasul, kepada kamu, karena kamu tidak seperti Rasul sebelumnya. Kami sudah disepakati, sudah ada perjanjian antara kami dengan Allah, bahwa kami hanya beriman kepada Rasul yang mendatangkan korban kepada kami, yang korban itu dimakan oleh api. Nah, kamu tidak membawa korban itu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kami tidak beriman kepada kamu, sesungguhnya kami berarti apa? Taat kepada Allah. Paham? Nah, multazimuna ahdahu, yang itu berarti mereka berpegang teguh dengan perjanjian dari Allah. Ini menurut mereka. Waqad alima, padahal sudah tahu, dia sudah tahu, atau waqad ulima anna kulla rasulin yursiluhu Allah yuayyiduhu minal ayati wal barahin ma ala mithlihi amana al-bashar. Padahal sudah diketahui. Dan itu sudah suatu perkara yang maklum. Setiap Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti Allah dukung, Allah berikan dukungan, penguat berupa ayat-ayat, mukjizat atau bukti-bukti nyata yang dengan seperti itu akan beriman manusia melihat tanda-tanda. Entah itu dari keadaan Rasulnya sendiri atau mukjizat yang disampaikan oleh beliau atau yang ditunjukkan oleh beliau. Walam yaksirha ala maqalu. Jadi tidak terbatas sebagainya ini hanya pada yang mereka katakan. Hanya kalau dia membawa korban yang disambar oleh api. Wa ma'ahada, bersamaan dengan ini, faqad qalu ihkan lam yaltazimu. Mereka justru mengadakan dusta yang mereka tidak berpegang dengannya, yang tidak mereka jadikan komitmen, pedoman. Artinya kalau memang mereka konsekuensinya seperti itu, nah, kalau konsekuensi kalian seperti itu, nanti dikatakan oleh apa? Allah perintahkan beliau, qul qad ja'akum. Taib qala, faqad qalu ifkan lam yaltazimuhu wa batilan lam ya'maluh. Dan mereka telah melakukan suatu kebatilan yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Pernyataan mereka batil, dusta, yang mereka tidak bisa menunjukkan konsekuensinya, artinya berkomitmen dengan kedustaan itu, juga yang mereka katakan itu adalah batil, yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Walihada amarallahu rasulahu an yaqula lahum. Oleh karena itulah Allah perintahkan Rasulnya berkata kepada mereka, qul wahai Nabi, qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat. Sungguh telah banyak datang para rasul sebelumku membawa keterangan yang nyata, adalat ala sidqihim, yang keterangan-keterangan itu menunjukkan jujur dan benarnya mereka dan benarnya apa yang mereka sampaikan. Wabilladzi qultum, juga mereka mendatangkan apa yang kamu sebutkan tadi, mereka melakukan apa yang kamu katakan itu juga ada pada mereka. Bian atakum biqurbanin takuluhun nar, mereka juga rasul sebelumku itu ada yang mereka itu datang kepada kamu membawa korban yang dimakan oleh api. Falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Nah, mengapa kalian bunuh mereka para nabi itu yang justru sebagian mereka mendatangkan korban yang dimakan oleh api? Nah, ya, menunjukkan mujizatnya atau ketanda bahwa dia diutus oleh Allah. Kenapa kalian bunuh? Ya, ini mereka. Ai, nah, in kuntum shadiqin. Ini kalau kalian adalah orang yang benar, fi da'wakum al-iman. Ini dalam pengakuan kalian bahwa kalian beriman bi rasulin, kepada rasul, ya'ti bi qurbanin ta'kuluhun nar, yang datang membawa korban yang dimakan oleh api. Faqad tabayyana bihadza kadzbuhum wa inaduhum wa tanaqudhuhum. Dan dengan ini jelaslah dustanya mereka, pembangkangan mereka dan pertentangan yang terjadi pada mereka. Dan ini memang sebetulnya yang ada pada mereka sampai kiamat, bukan sampai hari ini saja, sampai kiamat. Nah, selama mereka masih seperti itu tetap. Karena yang mereka pegang juga bukan Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, bukan Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa, bukan Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihi mustalat wassalam wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam. Nah, itu mereka. Kalau kepada Allah saja mereka berani mengadakan dusta seperti ini, jangan harap dia akan jujur dan lurus kepada manusia lain selain mereka. Nah, karena memang sebuah keyakinan bagi mereka bahwa manusia di luar mereka bukan manusia. Ya. Kalaupun ada yang ikut dengan mereka, itu adalah jadi domba-domba yang siap untuk disembelih. Nah. Tidak percaya, ya, jangan tanyakan kepada mereka. Kalau tidak percaya, jangan tanyakan kepada mereka. Tanyakan kepada Al-Quran. Tanyakan kepada Al-Quran. Bukan tanya kepada mereka. akdzabun nas. Nah, mereka orang Yahudi ini hatta pedang di kepala mereka, mereka sangat ya gila dengan agama ini, kudusan ya agama mereka yang mereka adakan. Nah. Baik. Makanya diingatkan kaum muslimin untuk tidak meniru-meniru mereka dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah. Taib qala rahimahullah tsumma salla rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menghibur rasulnya sallallahu alaihi wasallam faqala fa in kadzabuka, kalau mereka mendustakan engkau wahai nabi, faqad kudziba rusulun min qablik, maka sungguh para rasul sebelum engkau sudah didustakan. Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah dalam ayat yang lain dan di qul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum fa inna ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Apa yang dikatakan kepada engkau, dilemparkan, dituduhkan kepada engkau wahai nabi, itu sudah pernah diucapkan oleh para musuh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, kalau engkau didustakan, mereka juga sebelum engkau itu juga didustakan. Sama seperti, nah, makanya dikatakan oleh siapa? Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu. Tidak ada satupun orang yang datang membawa seperti yang engkau bawa ini illa uzi, melainkan pasti diganggu. Duhai seandainya aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu. Kaget Rasulullah. Kaget Rasulullah. Awa mukhriji yahum, masa mereka akan mengusir saya? Kalau tidak ada satupun yang membawa ajaran seperti engkau ini, melainkan pasti disakiti, pasti diganggu. Dan kemarin dalam pelajaran Kasbu Syubhat kita sudah sebutkan bahwa jalan ini bukan jalan yang mulus. Ya, sunnatullah, Allah tetapkan ada musuh yang menghalang dari kalangan syayatinul ins wal jin. Mereka saling bahu membahu, mendukung dengan berbagai macam cara untuk melepaskan orang-orang yang berada di jalan itu, imma lambat sampai tujuan atau dia betul-betul terlempar dari jalan itu. Ini tekad mereka. Mulai dari pentolannya, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim tsumma la'atiyannahum. Itu sudah sumpah. Nah, kalau di kita di kalangan manusia dalam sejarah kita ada sumpah palapa. Ya. Apa? Ya, sumpah. Nah, itu sumpahnya Gajah Mada ya. Betul ya? Sejarah. Tapi ini lebih hebat lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia menantang. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nantang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia, yang membuat dia mulia sebelum itu bersama para malaikat. Dan mengatakan bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Siapa? Kita Bani Adam. Demi keperkasaanmu, demi kemuliaanmu, pasti aku selewengkan mereka. La ughwiyannahum. Setelah mereka mendapatkan petunjuk, aku selewengkan mereka. Sumala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamali. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Pertimbangkan itu. Dia tidak akan pernah diam. Yarahukum huwa wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Dia melihat kamu dari arah yang kamu tidak bisa melihat dia. Dan lihat ketika sumpah itu, syaitan tidak merasa berhasil, masih duga-duga kata para ulama. Nah, masih duga-dugaan, masih belum yakin. Tapi kemudian Allah sebutkan dalam surat Saba, walaqad saddaqa alaihim iblis dhannahu. Terbukti ternyata sumpah saktinya dia. Sumpah di hadapan Allah itu ternyata benar. Benar ternyata. Fattaba'uhu, mereka mengikutinya. Illa fariqan minal mu'minin, kecuali segelintir dari kalangan orang-orang yang beriman. Nas'alullah jalana minhum. Nah, ini dulu. Qala bukan perkara yang mudah. Ya, kita berani mengambil jalan ini, mengikuti jalan ini, itu punya setiap apapun juga itu pasti ada resiko besar atau kecil. Dan itu semua ujian. Kita memilih apapun itu ujian. Memilih apapun jalan yang kita pilih itu punya resiko. Kekafiran karena tidak ingin berat ujiannya, terus memilih kebodohan, memilih kekafiran juga ada. Ya. Di hadapannya ada azab. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, enggak ada lagi timbangan buat dia. Langsung dilemparkan ke dalam. Afama yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, enggak sama. Enggak sama. Nah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Boleh milih di sini, itu bukan perintah. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur, itu bukan perintah pilihan. Kamu silakan saja. Ya. Gunakan akalmu. Mana yang jalan, manapun yang kamu pilih itu punya resiko. Ada resikonya yang kehinaan seumur hidup selama-lamanya. Ada yang merupakan bahagiaan selama-lamanya. Kalau dalam urusan dunia kita ambil resiko untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan, yang kita inginkan, kenapa dalam urusan akhirat kita tidak berkorban? Kita tidak berjuang lebih daripada yang kita perjuangkan untuk dunia. Lihat gambaran yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang membuat tandingan untuk Allah itu mereka mencintai tandingan-tandingan mereka seperti mereka mencintai Allah. Luar biasa. Kan? Luar biasa. Tapi orang yang betul-betul bertauhid, beriman, asyaddu hubban lillah, lebih cintanya kepada Allah. Kenapa? Murni cintanya. Enggak ada cinta mereka terbelah. Tidak terbagi cintanya. Mereka jadikan cintanya kepada Allah itu sebagai dasar ketika mereka mencintai apapun selain Allah. Maka mereka betul-betul mendapatkan keutamaan. Qala rahimahullah. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik. Ai hadhihi adatul zalimin. Ini kebiasaan orang-orang zalim. Wadabuhum al-kufru billah. Dabuhum kufru billah. Dan kebiasaan mereka juga adalah kufur kepada Allah. Waktakdzibu rusulillahi walaysa takdzibuhum li rusulillah an qusurin ma ataw bihi. Dan mendustakan rasul-rasul Allah. Tapi sikap mereka mendustakan rasul-rasul Allah itu, menentang para rasul itu, bukan karena rasul-rasul itu kurang dalam menyampaikan. Tidak ada, semua sifat para nabi itu yang disebutkan tentang sifat Rasulullah, fitnah, ya, fatonah, sidq, tabligh, amanah, itu ada pada semua rasul. Itu sifat-sifat rasul. Jujur, para anbiya itu dipilih oleh Allah orang-orang yang paling jujur, paling cerdas. Dan para anbiya dipilih oleh Allah bukan hanya fisiknya, bukan hanya kecerdasannya, batinnya yang bersih, tapi juga fisiknya sempurna. Nah, ada cacat para nabi itu. Tidak penyakitan. Walaupun kemudian Allah ada yang diantara mereka, Allah timpakan penyakit. Nabi Ayub. Ya. Nah. Kemudian mereka orang-orang yang sempurna pula tidak memiliki sifat amanah. Bisa dipercaya. Tidak mungkin mereka menyembunyikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah menyebutkan, tidak ada satupun nabi melainkan wajib atas mereka menyampaikan kebaikan yang dia ketahui kepada umatnya. Dan wajib mereka untuk menerangkan, memperingatkan kejelekan yang dia ketahui kepada umatnya. Sebuah kemestian. Mereka amanah. Dan itu mereka sampaikan, tabligh. Para anbiya ini mereka bukan karena kusur mereka di dalam menyampaikan. Bukan karena mereka kurang. Sehingga jangan dikatakan bahwa ketika dalam hadis Abdullah bin Abbas, "Uridat alayyal umam," ditunjukkan kepadaku umat-umat. Ada nabi yang tiap datang bersama rahtun. Ya, segelintir orang, 9 atau 10 orang. Ada nabi yang datang bersamanya 2 atau 3 orang. Ada nabi yang enggak membawa seorang pun pengikut, jalan sendirian. Gagal dia, salah cara penyampaiannya. Sebagaimana orang-orang liberalis mengatakan, nah, enggak. Mereka orang yang terpercaya dalam menyampaikan jujur dan amanah. Ya, bukan karena mereka salah, bukan mereka karena kurang. Aw adam mitabayyun hujjatin, atau bukan karena mereka tidak kuat, tidak mampu untuk menerangkan hujjah. Nah. Ya, tapi memang Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah menunjuki siapa yang dia kendaki dan menyesatkan siapa yang dia kendaki. Bal qad ja'u bil bayyinat. Nah, para rasul itu pun telah datang membawa berbagai keterangan. Ay al-hujaj, al-aqliyah. Argumentasi yang sifatnya logika, nalar. Itu disampaikan oleh mereka. Lebih-lebih Nabi kita SAW. Ya, dengan logika-logika Al-Quran dan Sunnah. Lihat di dalam Al-Quran. Untuk mendukung uluhiyah Allah. Sampai juga dalam hadis Nabi. Itu penuh. Banyak artinya. Wal barahin an-naqliyah. Bukti-bukti dari dalil-dalil naqli. Kita dapatkan. Nah, bagaimana dengan ini ayat-ayat yang pendek. Allah memangkas dua ayat. Allah pangkas tali yang menggantung, yang menjadi pegangan kaum musyrikin. Nah, dipatahkan semua, diputuskan semua dengan hal-hal yang sederhana. Lihat ketika manusia itu masih dalam keadaan fitrahnya yang bersih. Ketika mendengar ayat, dia akan tertampar dengan ayat tersebut. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apa mereka itu tercipta tanpa ada yang menciptakan? Atau mereka menciptakan diri sendiri? Makul. Kita menciptakan diri sendiri, alam ini. Yang teori mereka apa? Omni vivum et ovo, omni ovum et vivo. Benar. Nah, masih ingat ya. Bahwa apa artinya lupa saja. Nah, ya ini yang hidup itu dari yang mati dari yang hidup. Nah, itu kata mereka. Teori-teori seperti itu bahwa makhluk hidup itu tercipta dari benda mati. Teori-teori nah, kosongnya. Nah, mereka bentuk bahwa alam semesta ini terjadi dengan tiba-tiba. Bukan dari sesuatu yang tidak ada, kemudian ada, mereka tercipta sendiri. Bahkan mereka mengatakan makhluk hidup yang sekarang ini berasalnya benda makhluk benda hidup juga. Enggak mungkin yani makhluk hidup ini berasal dari benda mati. Atau yang seperti itu. Nanti muncul lagi teori membantah. Tapi benar tadi kan, teorinya tadi itu kan omni ovum et vivo, omni et vivum et ovo. Nah itu di dengan istilahnya apa mereka bikin percobaan-percobaan. Nah tuh lihat nah, muncul dari daging yang membusuk. Nah, kan ini benda mati. Nah, tuh muncul ada ulatnya, ada. Nah, berbagai macam teori mereka buat untuk memalingkan manusia. Qala rahimahullah taala. Wazubur ay al-kutub al-mazburah al-munazzalah minas sama, yani kitab-kitab yang tertulis yang diturunkan dari langit, allati la yumkin an ya'tiya biha ghairu rusul, yaitu yang tidak mungkin dibawa kecuali oleh seorang rasul. Wal kitabil munir, dan kitab yang memberi cahaya, menerangkan lil ahkami syar'iyyah, menerangkan hukum-hukum syar'iyyah. Wa bayanu mashtamalat alaihi minal mahasin al-aqliyah, yang menjelaskan pula kandungan-kandungannya yang berisi berbagai keindahan logika-logika nalar. Wa munirun aidan lil akhbaris shadiqah, menerangi berita-berita yang benar. Fa idza kana hadza adatuhum fi adamil imani bir rusul alladziina hadza wasfhum fala yahzunka amruhum wa la yahmannaka sya'nuhum. Kalau seperti itu kebiasaan mereka wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para rasul, keimanan mereka seperti itu pada rasul, yang ini sifat-sifat mereka ya, menantang dan kemudian buat kalimat apa pernyataan-pernyataan yang itu sebetulnya dusta, yang itu inginnya mereka menolak. Banyak misalnya dalam ayat yang lalu ketika mereka ditanya oleh Rasulullah, mereka tanyakan kepada Rasulullah, siapa walimu dari kalangan malaikat? Jibril, kata Rasulullah. Oh, itu musuh kami. Itu musuh kah? Musuh kami, kata mereka. Nah, kalau Mikail kami akan ikut kamu. Dusta mereka. Ya, dusta mereka. Kalau mereka kalau apa? Kenapa? Karena mereka tahu setiap para nabi yang datang diutus oleh Allah pasti walinya Jibril. Pasti walinya Jibril. Enggak ada Mikail. Nah, walaupun juga termasuk wali teman, tapi yang biasa berhubungan dengan mereka namusul akbar adalah Jibril. Nah, mereka ketika mereka mengatakan Rasulullah, tanya kepada Rasulullah, siapa yang menjadi malaikat, dari malaikat yang menjadi penyambung, artinya menghubungi kamu yang menurunkan bawa wahyu? Jibril, itu musuh kami, selalu datang membawa adab. Mereka tidak suka ya, karena kedekadian istilahnya degilnya mereka, keras kepala, pembangkang. Nah, kalau malaikat Jibril, malaikat Mikail yang jadi temanmu, kami mau ikut. Dusta mereka, karena tidak ada satupun nabi melainkan Jibril yang datang kepada mereka. Nah, kalau Rasulullah mengatakan Mikail, dan enggak mungkin itu, mereka akan membalikkan, kamu dusta. Berarti jelas kenapa tidak ada satupun nabi melainkan Jibril yang, nah, itu jadi alasan mereka memutar balik seperti itu. Nah, ya. Qala rahimallahu taala al-ayah hadhihi al-ayah. Qala qauluhu taala kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas pasti akan merasakan mati. Merasa bernafas, siap-siap malaikat maut ada di sekitar kita. Siap-siap malaikat maut ada di sekitar kita. Nah, ketika disebutkan Rasulullah SAW menjelang wafat, ada sebagian riwayat menyatakan, nah, ada yang ngetuk pintu datang bertamu. Ketika itu wallahi Fatimah atau siapa, itu sampai ketakutan luar biasa membukakan pintu. Takut luar biasa, merinding. Masuk lagi, siapa itu? Enggak tahu, pokoknya takut. Itu hadimul ladzat, yang menghancurkan kelezatan. Malakul maut datang. Itu semua membuat takut penghuni rumah ketika itu disebutkan Fatimah atau yang lain. Nah, malaikat maut ada di sekitar kita, tinggal lonceng ataupun siapa yang keluar dari majelis merasa aman, dan yang berada dalam majelis masih bertahan. Baik, qala rahimahullah, setiap yang berjiwa, yang bernafas, pasti merasakan mati. Dan kematian itu, sebagaimana kata Rasulullah, inna lil maut sakarat. Bagi kematian itu ada sekaratnya. Yang disebutkan dalam riwayat, dalam keterangan para ulama, 200 sayatan pedang. Coba tangannya disilet, gores dengan silet 10 kali. 10 kali atau 20 kali. Kematian itu 200 kali. 200 sayatan pedang. Nah, silet yang 10 itu sudah kita enggak kuat untuk disayat-sayat. Kematian lebih hebat dari itu. Dan itu bagi orang yang beriman, yang terbiasa di atas kebaikan, rohnya lepas seperti air yang mengalir di mulut kendi. Itu pun dalam keadaan disebutkan oleh Rasulullah, bi'arakil jabin, berkeringat keningnya. Luar biasa sakitnya. Luar biasa sakitnya. Itu orang yang mukmin. Tapi orang yang fajir, orang yang kafir, itu luar biasa sakitnya lebih lagi. Besi untuk memanggang itu ketika dimasukkan dalam bulu-bulu domba yang basah, belitkan, tarik sekeras-kerasnya. Jangankan domba, kasihan, rambut antum sendiri yang paling lebat, sisir atau konde atau apalnya basah, belitkan dan tarik sekeras-kerasnya. Sakit? Masih mending itu seperti itu. Kita kan kadang eman-eman mau narik, tapi sakitnya luar biasa. Itu keadaan orang-orang yang kafir, orang-orang yang fajir, mati dalam keadaan demikian. Luar biasa sakitnya. Dalam keadaan, kalau dia orang yang beriman, malaikat-malaikat dari surga mengiringi malaikat maut, mendahului malaikat maut berbaris sejauh mata memandang, membawa kafan dari surga dan perlengkapan mayat jenazah dari surga. Duduk sejauh mata memandang sampai datang malakul maut. Malakul maut duduk di atas dekat kepala orang yang beriman, lalu berkata kepadanya, "Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah." Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, lihat kita keadaan dia sakaratul maut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Pernah lihat orang sakaratul maut? Kakek atau nenek yang sedang dalam keadaan mau meregang nyawa? Pernah? Coba biar tambah tahu keadaan bagaimana supaya besok menghadapinya itu punya bekal. Luar biasa. Ngeri kita. Apalagi kalau dia enggak biasa, enggak pernah sholat. Luar biasa, berguling-guling, berputar-putar, enggak juga bisa. Kita talqin pelan-pelan, la ilaha illallah, enggak bisa juga. Luar biasa, sakitnya dia. Lama dia merasakan sakit. Nah. Subhanallah, bolak-balik. Nah, akhirnya, nah, itu mengeri. Mengerikan. Wah, nanti munasa sudah hafal usulul salasa. Belum tentu antum bisa menjawab. Ditanya dalam kubur, "Marabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka?" Belum tentu. Hatta hafal hadisnya. Dan itu semua pasti akan kita, ini pengantarnya, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Dan disempurnakan balasan kamu itu adalah di hari kiamat. Nah, seperti ini Ibnu Qayyim rahimahullah menafsirkan ayat innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, itu berlaku tidak hanya di akhirat saja. Innal abrara lafi na'im, dia dapatkan na'im di dunia dalam keadaan hatinya lapang, tidak ada permusuhan kepada setiap muslim, tidak ada rasa ingin apa yang ada di tangan mereka, menginginkan kebaikan untuk mereka. Nah, kemudian di alam barzakh dia pun dapatkan kebaikan, dapatkan pahala ganjarannya, nikmatnya dibentangkan untuk dia setelah dilepaskan rohnya, disambut oleh malakul maut, dicabut, ayyatuhan nafsul mutmainnah, dipegang oleh beliau, tidak dibiarkan sekejap mata pun oleh malaikat yang mengiringi tadi, disambar, diletakkan di hanut yang datang dibuat mereka bawa dari surga, dibungkus, dibawa ke langit. Setiap melewati rombongan malaikat yang mengiringi jenazah ini ditanya, "Ma hadhihi ruh thayyibah?" Ruh apa ini kok harum sekali? Si fulan ibnu fulan. Disebut namanya yang terbaik yang pernah diberikan untuk dia sampai ke pintu langit. Ruh apa ini kok baik sekali? Ruh fulan bunuh fulan, minta dibukakan. Dibukakan sampai ke langit ketujuh. Nah, lalu dikembalikan, diperintahkan oleh Allah untuk bawa kembali, kembalikan ke ruhnya, ke jasadnya. Masuk kembali ruh itu ke dalam jasad, didudukkan oleh dua malaikat, ditanya, "Marabbuka?" Dia jawab dengan tepat, "Rabbi Allah wa dinil Islam." Ketika ditanya, "Manil rajul alladhi bu'itsa fikum Muhammad? Fama ilmuka?" "Dari mana kamu tahu?" "Qara'tul Quran." "Aku pelajari Al-Qur'an." Lalu kemudian terdengar suara dari langit, an sadaqa abdi, benar hambaku. Uktub li abdi fi aliyin, catat tuliskan untuk hambaku itu di aliyin. Selamat dia, datang amalan solehnya, datang amalan solehnya. Man anta, wajhuka wajhul ladzi ya'ti bi khair, siapa engkau, wajahmu wajah orang yang mendatangkan kebaikan. Ana amaluka salih, saya adalah amalan yang saleh. Rabbi yaqinis sa'ah, langsung dia minta, ya Allah datangkan segera kiamat, karena pingin ketemu lagi dengan keluarganya, anak istrinya, kumpul dengan hartanya lagi. Tapi ketentuan Allah. Lalu dibentangkan untuk dia permadani dari surga, dibukakan untuk dia pintu-pintu surga, lalu berembuslah angin-angin surga. Dalam keadaan seperti itu masih belum rela, belum pengin kembali ke dunia. Ini orang yang mukmin. Nah, di akhirat setelah itu baru dia dapatkan yang sempurnanya, melihat wajah Allah, aman, dia dinaungi oleh Allah di naungan yang tidak ada lagi naungan selain naungan Allah, aman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ini mereka. Di hari kiamat nanti baru disempurnakan balasannya dengan berlipat ganda. Dikembalikan ruhnya, dikembalikan kekuatan fisiknya, jasadnya untuk menikmati kesenangan surga. Begitu juga orang-orang yang ahlun nar, waliyadzbillah. Qala rahimnam qauluhu qala Allah taala faman zuhziha 'anil nar. Nah, orang-orang yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, lalu dimasukkan ke dalam surga, faqad faza. Berarti dia telah sukses, berarti dia telah beruntung. Saat-saat dalam keadaan walaupun dia sudah yakin, para salaf kita sudah yakin, sudah dijanjikan, sudah pasti dia masuk dalam jannah, masih ketika di dunia dia berkata, seandainya aku tahu, aku belum tahu kemana aku dilemparkan, kemana, ke surga atau ke neraka aku dibawa, aku lebih suka jadi debu, aku lebih suka jadi debu sebelum dia tahu kemana dia lemparkan, kemana dia dibawa. Utsman bin Affan luar biasa takutnya ketika melihat kuburan. Faman zuhziha 'anil nar, mereka yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, itulah yang beruntung. Salaf kita berusaha, seandainya lah enggak usah dibangkitkan oleh Allah kembali, mati selesai, enggak dibangkitkan, nikmat kan, enak. La liya wala alayya, kata Umar bin Khattab, andaikan aku bisa kembali kepada Allah dalam keadaan la liya wala alayya, enggak bawa apa-apa pun jadilah, yang penting enggak ada beban, enggak ada apapun. Akhirat itu berat. Bayangkan oleh kita di saat sekarang ini berusaha untuk mengintip, berusaha untuk melihat aurat orang yang sudah pakaian hitam-hitam pun berusaha untuk kita curi-curi pandang. Subhanallah, di akhirat terpampang tidak ada selai benang pun, tidak dalam keadaan berkhitan, tidak pakai alas kaki. Ya Rasulullah, yang duru ba'duna ila ba'd, al-amru yawma idhina syabdu min an yandura ba'duhum ila ba'd. Perkaranya lebih dahsyat, tidak ada lagi kepikiran untuk melihat aurat orang di depan mata. Akhirat itu berat. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia ini tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Itu dunia. Tapi kata Imam Nawawi, Allah punya hamba-hamba yang cerdas, menukilkan kalam Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika melihat dunia ini tidak layak jadi tumpuan, jadi sandaran, jadi tempat hidup abadi, mereka jadikan dia sebagai lautan dan mereka buat perahu sebagai amalnya sebagai perahu untuk mengarungi lautan tersebut. Ini dunia, dunia tersebut. Ini hamba-hamba Allah yang fatinah, hamba-hamba Allah yang cerdas. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Subhanallah.